sesa cinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sekuat atas nama cinta, satra suka kau paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisahnya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Kau hanya datang dan tinggalkan darah, saat tetap cinta walau tak bersuara. Biasa saat cinta coba kau pahami, sasu bilang sayang jaga sab hati. Raman dua sab berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi kini dan nanti. Biasa saat cinta, satu sab pinta, jangan terlalu rasa kalau rindu, pasti seada jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Gak balas apa pesan, jujur sesayang kau membingungkan. Saya cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir semua itu cuma jalan. Saya dekati selingkuhan, dan coba renungkan kembali. Seperasa tumbuh dan termati, kau masih jadi kekasih. Jadi jangan takut saya lain hati. Biasa saya cinta satu saya pinta, jaga hati biar saya makin cinta. Percaya rasa jangan dengar cerita, pegang sab janji saya coba biasa berpindah. Biasa saya cinta satu saya pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Biasa sa cinta, satu sa pinta. Jangan terlalu mengekang rasa. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah, satrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kau sah subilang, satrakan berpindah karena susah ya.